Lain ya euy. Naon lain teh? Lieur ningali. Lieur kunaon? Harga beas euy ayeuna sakieu. Kamari mah pan sakitu nya. Harga minyak kamari sakitu ayeuna sakieu. Naik terus bah. Naik terus. Allah Allah. Jeung teu pararuhun. Sing atuh euy barangkakan teh sabatur umum. Sing umum. Sangu bubur cau. Jago. Gunung leuweung sawah laut lah tepung kabeh sini cuma terbang nah tapi ku kawas kakawasan yang serong kan bisa jadi gede kapan barang beli kita singa urang urang mah keser tanah dua tumpah buruan ke tanah leuwi di BTS mana nama tegak kok pulau yang beli Sembako, sembako, sembako, kemana aku? aku sembako. Sembako bingung cingoko, cicing di gudang nugelo. Sembako bingung cingoko, cicing di gudang nugelo. Duh, tak gudang nama di mana. Dengan hari nungcet, pamang minggu di mana. Selamun gerdayaan, kiel, sesen, hakan. Ayak kena jelas, nulimbul. Agar memberon mikir, seletik tersusah kerana sok dia songken, nah minyak, nah keas bilik pada ngadarun, dia merair, ngantai ngantai di toko, ngajedok ngajedok di gudang, kira aku yang terlebok, aku mana nama kami, asat asuh, ya, berburu kiwe lakon dia. Jar maletik masih gasirem, mes-mes katinca, mes-mes katinca. Kesing sabar wae, suranake hayang nyocok. Nangkuran mah urang leuwih deukeut ka Gusti, dah hirup mah kapan muter. Muter, sungkan isuk pake koma urang aya di luhur. Kan lamun geus di luhur, omah sing eling. Kula siga nu gelo anu didongengkeun tadi. Kurang sadar, perlu sadar. Jalan maletik pasti gak sirup. Mas-mas katinca, mas-mas katinca. Nah, itu dikuring masa kitu lah. Namun kuring kurang ada nyarita. Hampurawai dah kurang, kurang sekolah. Lain dah yang sekolah dapat buah. Sekolah itu sekolah duit. Sekolah ayah nama kuduku duit. Dah utek pacana nomor dua. Sama benten lah bisa diatur kudana. Apunten ke bapak-bapak di pedang. Kau lah kasigung, dah iya macam beja. Tapi lamun sebener ieu beja paingan atuh loba mahasiswa anu beres kuliah jadi sarjana tapi uteukna siga anu